Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwatillah billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Di ayat yang 131 Allah Ta'ala قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala firman Allah ini, إذ قال له ربه أسلم, padanya ada sana sanjungan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Id, dan ingatlah, ini kemungkinan pertama terkait dengan ayat sebelumnya. Warqad istaifainahu, ini kami telah memilih Ibrahim alaihissalam di dunia. Ayat seperti bin rahimahullah ta'ala, walaqad istafainahu idh qalahu rabbuhu. Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah. Atau yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, mutaliknya terkait dengan yang mahduf, yakni uzkur idh qalahu rabbuh, ingatlah olehmu, ini perintah kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah olehmu tatkala Ibrahim alaihissalam, tatkala Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim. Qala, maka beliau menyatakan, aslamtu lirabbil alamin. Ini yasmul Islam al-batin wal-zahir. Aku berserah diri dengan batin dan zahir. Lirabbil alamin. Ini pujian kepada Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk berislam, maka beliau menyatakan, aslamtu lirabbil alamin. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ma akthara alladhina umiru bil islam wal muslimu. Ya, alangkah banyaknya yang diperintah untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berislam, namun mereka tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berislam. Tis'umiyah wa tis'ah wa tis'un minal alaf min bani Adam kudum binar kawahidun min alfi bil jannah. Apa dalilnya? Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari 1000 bani Adam, 999 masuk neraka. Dan 1 per 1000 yang berjannah. Kenapa? Karena li'annahum umiru bil Islam wa lam yuslimu. Sehingga di sini keutamaan buat Ibrahim alaihissalam diperintah aslim, masa menyatakan aslam tu rabbil alamin. Sebetulnya Nabi Muhammad menyebutkan di antara beberapa faedah yang disebutkan, kata beliau, di antara faedah ayat ini, fadilatu Ibrahim alaihissalam, keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, haitsu lam yatawana wa lam yastakbir. Karena beliau tidak berlambat-lambat. Beliau tidak bersombong. Tabadar, bersegera. Ketika dia perintah aslim, langsung berkata aslamtu rabbil alamin. Tidak berlambat-lambat, tidak bersombong, bahkan bersegera ya menyatakan aslamtu rabbil alamin. Yang kedua di antara faedah ini adalah isbatu rububiyyatillahi al-'ammah li kulli ahad. Menetapkan rububiyyatullah yang 'ammah bagi semua makhluk li kulli li rabbil alamin. Sabda Rahman Asanti rahimahullah menyebutkan rububiyyatullah ada dua. Rububiyyah amah yang terkait dengan seluruh makhluknya, dan rububiyyah khasah yang terkait orang-orang beriman, orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah safa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat dengannya. Kata Sufyan rahimahullah taala, dhamir ha di sini kembali kepada kalimat yang agung tadi, yaitu aslamtu rabbil alamin. Atau bisa jadi ke millah, millah Ibrahim. Tetapi mana yang sama? Karena millah Ibrahim pun adalah itu. Jadi kalau rabbuhu aslim, kalau aslamtu rabbil alamin. Nabi Ibrahim AS berwasiat kepada putra-putranya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut, aslamtu rabbil alamin. Wa Yaqub, lebih kecil Yaqub. Yaqub marfu' atau ke Ibrahim. Demikian juga Yaqub AS berwasiat kepada putra-putranya dengan wasiat tersebut. Ya baninya, wahai putra-putraku, inna Allah astafa lakum din, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, terus di atas Islam sampai meninggal dunia. Istiqamah, istimrar di atas Islam sampai meninggal dunia. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini faedahnya atas Musa bin rahimahullah ta'ala. Yang pertama menunjukkan ahamnya itu hadu wasiyah. Pentingnya wasiat ini, wasiat kepada putra-putra, putra-putri, anak-anak, agar senantiasa di atas Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua, kata Abdul Rahimahullah ta'ala, yang berkelinayah bihadi wasiyah iktidaan Ibrahim wa Yaqub. Sehingga harus betul-betul seyogianya kita memperhatikan wasiat ini. Kita pun berwasiat kepada putra-putri kita dengannya. Berwasiat untuk senantiasa di atas Islam, di atas Tauhid. Dan jangan sampai meninggal kecil dalam keadaan di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya, di antara faidah dari ayat ini kata Sumathibin rahimahallahu ta'ala, yang bagi at-tarattuf fil khitab, seujanya berlemah lembut di dalam berbicara, memilih kata-kata yang lembut ketika mengajak bicara orang lain. Di sini dipanggil dengan al-bunwa, ya baginya, ya baginya. Ini bentuk kelembutan di dalam bertutur kata, memanggil yang lain, mengajak bicara yang lain dengan menyatakan wahai putraku, wahai anak-anakku, ya baginya, inna Allah sabarakumuddin. Ini adalah bentuk lemah lembut di dalam bertutur kata, berbicara dengan yang lain. Kemudian di antara ayat ini adalah annahu yanbaghi lil-insani an yata'ahada nafsahu daiman hatta la ya'tihi al-maut wa huwa ghafil. Sehingga bagi seseorang untuk terus memperhatikan dirinya, mengawasi dirinya, ya, agar dia meninggal dalam keadaan tetap di atas Islam, jangan sampai dia mati dalam keadaan lalai. Terus mengontrol dirinya, menjaga dirinya, ya, agar dia bisa meninggal di istiqamah di atas Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga yang kita dapat disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala seringkali di dalam doanya untuk berdoa, Allahumma amitni ala Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupaya untuk senantiasa istiqamah agar meninggal di atas Islam, di atas sunnah. Di antara dengan banyak berdoa agar meninggal di atas Islam dan di atas sunnah. Mamallahu alam bisawab.